Markus pasala sampulannan. Yaton namang kamu allo katoroan, malemi Maryam Magdalena, Maryam Mindona Yakub, na Salomen nalli minyak-minyak busarungu, lana minyakam batang rabukuna puang Isa. Melambi pa ton namane olong allo jo allo aha, malemi tu lakubaine lakuliang. Sipang kadakadami jo tangalalan nakua, Inda morat olal lente nang kidau jo batu petungu liang. Nasaba gajah tonggo jo batu. Apa yaton na ratu molako? Nakita mi mangkamo di lenten ni. Ta apa taruh mi tamaliang? Apa gajah sabakan ni? Sangen kite to kalolo mangpakiam baju malando mabucang cuma doko jo sadekanan. Mangkadami jo to kalolo nakua. Danggi mi malaja. Kuisen ku menanga kamu puang Isa to Nasaret to mangka di pampang. Teda moyente tuo pole mia. Kita mi tenginan dinimbujuhi. Ya te to malemu kamu madoin pawan ni to anak kurunna puang Isa sola Petrus kumua. Malemin joloi kamu ure tanah Galilea. Na juo pala mining kitai susi to mangka na pawan kamu. Mesumi lamai joliang. Nata apa si kinjarasan, nasabak gajah sabakan ni, nasila jatantoi. Teda bang tahu napawan, apa tomang kajaji, sanga malajai. Yatun natua polek mo puang Isa, allo aha melambi, mpang pekitami kalena laku Maryam Magdalena. Ia jo Maryam, mangka nani puang Isa nulai pitu setang. Malemi Maryam Magdalena mpawan ni totonturu puang Isa, todak tambah apa masusa naku marak kumua. Tu pole mi tu puang Isa, naku kita maku. Apa yaton na saading ijo kadanna Maryam Magdalena, kumua tu pole mi tu puang Isa, teda nakatapai. Yaton na mangkomo jo, lenomi carana puang Isa, mpang pekitang kalena lako dua tau ton turu mi, ton nalang kalingkanna sola dua, manguju lako mesak kampung. Jaji tak apa pole mi sola dua, anna curita jo kajajian lako solana, apa teda na katapai jo curitanna. Mangkatampakanna, mpang pegitami kalena puang Isa lako sang pulo mesa anak gurunna, tonna kumande. Na cacai puang Isa, na sabak kamen batukan penawanna, na ciang katapai curitanna totong kitami, kumua tuo pole mi ia. Anna kwanni nakua. Malemo kamu lako apa sulapak na lino, pang pesenan ni to kareba kasalamatan jomai puang Allah Ta'ala lako sininna rupa tau. Ya to tong katapai na dijio la salama na sabak teda mo na direken to salana apa ya to teda na katapai la nasessa puang Allah Ta'ala. Ya to tau matappa lan tarima kuasangku lampu gauk tanda mejangaran nulai setang namang kadam pake bahasa to teda na isini. Yan nantue ulah bolong, batu nisok racun, teeda nama tumba. Yan nakaka itu lako tomasaki, lama laga. Yaton namang kamu puang Isa si pangkada sola anak gurunna, tiang kami dek suruga, na cuma doko jo sadakananna puang Allah Ta'ala. Malemi jo anak gurunna puang Isa, mpang pesenan ni tokareba kasalamatan, lako sulapa analino. Na puang tulin tulungi lanjamanna, pukoki to tanda mejangaran, lamen jaji buti kumua, tongan nia to apa napau.